Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini Allah mempertemukan pada satu majelis yang Allah ridhoi, yaitu adalah majelis ilmu, supaya kita senantiasa mendapatkan koreksi dari kehidupan kita apabila salah tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang lapang dan diberikan hati yang sehat. Dan indikator hati yang sehat adalah hati yang mudah menerima setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan mempelajari, yaitu adalah tentang tafsir dan meneruskan kajian tafsir kita. Sampai mana kita? Berapa? 3. Surat apa kita? Al-Ikhlas ya. Sudah belum Al-Ikhlas? Baru mulai. Baru apa? Baru Asbabun Nuzul. Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas sudah? Sudah. Kita akan membicarakan tentang surat Al-Ikhlas, surat yang merupakan salah satu surat agung yang Allah tetapkan dan Allah turunkan kepada kita selaku hambanya. Surat ini, surat yang terdiri dari 4 ayat, merupakan surat, walaupun merupakan surat yang pendek, tetapi keagungan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas melebihi surat-surat yang lebih banyak ayatnya. Karena keutamaan yang ada di dalam setiap surat tidak dihitung dari berapa jumlah ayatnya, tetapi keutamaan yang ada di dalam Al-Quran dihitung dari jumlah keutamaan. Sesungguhnya diberikan sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan pada surat itu. Jadi surat ini adalah surat yang rambing, tetapi keutamaannya besar, melebihi surat-surat yang memiliki ayat yang begitu banyak. Kita kemarin telah mengetahui bahwasanya surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat yang mana keutamaannya hampir sama dengan keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di mana dia dibaca dalam keseharian kita. Dibaca ketika zikir pagi, dibaca ketika zikir sore. Dibaca pula ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, di dalam kita berdoa. Maka kita pun diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kita mengetahui surat ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Artinya bukan dalam jumlah pahala. Apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sama dengan kita pahalanya dengan kita membaca sepertiga Al-Quran, bukan itu, tapi sepertiga yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas artinya yaitu adalah keutamaan isinya sama dengan keutamaan sepertiga dari bangunan Al-Quran yang menceritakan tentang Tauhid dan menceritakan tentang akidah termaktub di dalam surat ini. Kemudian kita juga mengetahui di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas merupakan satu surat yang mana surat ini apabila kita baca maka mampu menjadi bagian dari wasilah kita untuk berdoa. Jadi sesungguhnya ketika kita berdoa, Allah itu senang, Rasulullah itu senang pula apabila kita membaca doanya dengan menyebutkan surat Al-Ikhlas. Karena Nabi berkata apabila Allah itu diminta dengan menggunakan redaksi surat Al-Ikhlas, maka sesungguhnya Allah pasti ngasihkan orang yang meminta kepadanya dengan memakai surat Al-Ikhlas. Makanya kita perhatikan di antara doa yang kemudian disampaikan oleh kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yaitu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Nasa'i, diterangkan bahwasanya Nabi itu kemudian pernah masuk masjid, kemudian ada seseorang yang sedang sholat lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi dalam satu riwayat yang disampaikan oleh riwayat Tirmidzi, ketika masuk masjid tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdoa dengan menggunakan redaksi surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Nabi ketika mendengarkan itu, maka Nabi kemudian beliau berkomentar, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza tu'iya bihi ajaba. Maka Nabi kemudian berkata, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Jadi surat Al-Ikhlas itu di dalamnya menceritakan tentang nama-nama Allah yang begitu agung yang ada di dalam surat itu. Lalu Nabi kemudian berkomentar, Allah itu apabila diminta dengan menggunakan nama-nama yang agung pada surat itu, maka sesungguhnya Allah ngasih, dan ketika Allah itu diseru, maka Allah akan mengabulkan. Nah, disitulah kita paham surat Al-Ikhlas merupakan surat yang mampu secara utuh dijadikan menjadi wasilah di dalam kita berdoa. Jadi proposal kita dalam doa, salah satu proposal doa kita yaitu adalah ketika berdoa, pergunakanlah surat Al-Ikhlas untuk meminta kepada Allah, karena Rob kita itu paling senang apabila diminta oleh kita dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Jadi cara kita berdoanya bagaimana? Jadi caranya kita berdoa, ketika kita berdoa, selain kita menyebutkan Asma'ul Husna, kita menyebutkan salawat, maka kita berdoa yaitu dengan apa yang disampaikan dalam riwayat itu, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita sebutkan hajat kita apa yang kita minta kepada Allah, maka kemudian kita akan mendapatkan dengan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang telah dikabarkan Nabi, idza su'ila bihi fa'ata wa idza tu'iya bihi fa'ajaba. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu apabila diminta dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Allah itu akan memberi, dan apabila dimohon, maka Allah itu akan menyanggupinya. Jadi itulah merupakan salah satu surat, satu-satunya di dalam Al-Quran, dari awalnya sampai akhirnya, mampu kita jadikan tawassul, mampu kita jadikan wasilah untuk kita berdoa supaya permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan gampang dan tidak susah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta. Nah, itu di situ aja menghafalkannya. Al-Ahadus Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita minta kepada Allah. Dan paling penting untuk kita minta kepada Allah, salah satunya adalah orang yang kita supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bicara tentang husnul khatimah sebentar, Ibu. Mungkin ada sekali banyak pertanyaan, karena beberapa pekan ini saya banyak mendapatkan pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, yang paling tinggi pertanyaan tentang dua sistem MLM yang sedang digalakkan oleh seorang ustadz. Dan yang kedua adalah kematian orang pada acara yang sebenarnya belum sunnah, tetapi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka cara menjawabnya, mungkin jawaban saya ada kurangnya dan mungkin ada salahnya. Tapi inilah yang saya pahami sampai saat ini tanpa menutup ilmu apabila saya mendapati ada sesuatu yang lebih kuat nanti di kemudian hari. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ketika dia melakukan amal salih, itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah yang tidak bisa kita dustakan. Ya, karena sesungguhnya Nabi berucap dalam salah satu hadisnya, janganlah kamu percaya sama seseorang dan mendustakan seseorang secara berlebihan sampai kamu dapati bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Dan sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan beribadah merupakan mati yang diatur oleh Allah, karena tidak ada orang yang mati husnul khatimah kecuali Allah yang mengaturnya. Makanya kita perhatikan hadis yang lainnya. Dalam riwayat Imam Hakim, Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yati ajalihi hatta yardha'an hujranuhu wa man khawlahu. Rasulullah mengatakan, Allah itu kalau sudah senang sama orang, maka Allah akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah senangi. Para sahabat nanya, apa itu artinya pemanis ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab, pemanis itu artinya kalau kamu mendapati orang yang Allah cintai akan mendekati garis ajal, ini misalkan garis ajal seseorang, dia mendekati garis ajalnya, Allah akan sibukkan manusia itu untuk melakukan amal salih. Setelah dia sibuk melakukan amal salih, dia menginjak garis ajal. Ketika lagi menginjak garis ajal, dicabut nyawanya oleh Allah. ya, dan itu merupakan bagian dari apa yang diatur oleh Allah dan bukan manusia yang mampu mengaturnya, karena tidak ada yang bisa mengatur husnul khatimah. Orang yang sedang membaca Al-Quran, bisa jadi dia duduk, bisa jadi dia diem, bisa jadi dia lagi mengerjakan sesuatu. Tapi kenapa dia kemudian sedang membaca Al-Quran? Karena yang mengaturnya adalah Allah. Itu yang kita harus pahami dulu. Jadi kematian husnul khatimah, kematian yang tidak bisa direkayasa. Bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita melihat kasus itu? Cara melihat kasusnya itu harus dengan cara yang ma'ruf. Karena saya melihat ada dua titik ekstrim ketika melihat masalah ini. Yang pertama, ada seseorang yang menulis panjang lebar dan mengatakan itu matinya bukan husnul khatimah, matinya mati gosong karena acaranya enggak benar, bla bla bla bla, panjang lebar. Padahal kita ngerti kan matinya husnul khatimah ketika sedang membaca Al-Quran. Enggak gitulah cara kita menyampaikan sesuatu, bukan gitu caranya ketika menyampaikan ilmu. Kemudian ada yang kemudian membela mati-matian dan akhirnya mengatakan tuh kan acaranya disangka tidak benar tapi toh nyatanya bisa menyebabkan orang husnul khatimah. Itu juga salah. Kita harus kemudian melihat masalah itu jadi dua sudut pandang. Pertama, pisahkan dulu dari acaranya dulu. Karena acaranya apabila memang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul, maka kewajiban kita mengikuti Rasul dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau acaranya tidak pernah dilakukan Nabi, ya sudah, kita tidak mungkin merubah hukum karena ada satu momentum yang terjadi di atas perkara itu. Paham atau tidak? Ya, karena mungkin bisa jadi itu kemudian kadang-kadang ketika kita lemah ilmunya akhirnya berubah. Oh, hukumnya ternyata benar kok, nyatanya ada yang husnul khatimah. Enggak, hukumnya tetap tidak berubah. Adapun tentang orang itu, bahwasanya beliau ketika meninggal, ketika sedang membaca Al-Quran, Ibu, maka harus dipahami, mungkin dia punya amalan-amalan yang besar di sisi Allah yang beliau sembunyikan, yang luput dari mata kita, selama ini kita tidak tahu. Di antara amalan-amalan besar itulah yang menjadikan Allah sudah mencintainya, saking besarnya amal itu, maka Allah memaafkan ia dalam kekurangan-kekurangan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ibu pernah nggak melihat ada orang yang meninggal husnul khatimah, penampilannya biasa? Saya pernah beberapa pekan sebelumnya, saya melihat ada seorang ibu-ibu dikabarkan santer dan itu beritanya valid. Ada seorang ibu-ibu juga meninggal ketika membaca Al-Quran. Penampilan jilbabnya belum syar'i. Kalau ibu melihat fotonya, tidak syar'i. Belum syar'i lah, bukan tidak syar'i. Belum syar'i banget. Belum sebagaimana seorang wanita hendaknya ketika menutup aurat secara syar'i itu kayak apa. Tapi ternyata tidak terbantahkan dia meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, ketika mengulang-ulang hafalan Qur'annya. Sebagaimana saya pernah mendapati bagaimana jamaah saya dalam umrah meninggal ketika umrah, padahal mungkin kalau kita sampaikan tentang salaf, sahabat, tabiin, mungkin juga tidak paham. Tapi kenapa kok dia bisa meninggal ketika sedang umrah? Jawabannya tadi, mungkin mereka mempunyai amalan-amalan besar yang mereka kemudian telah diterima oleh Allah, saking besarnya amalan itu menjadikan Allah memaklumi, yaitu kekurangan-kekurangan dia dalam masalah-masalah ilmu yang belum dia fahami, dan Allah tetap menjadikan dia dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah. Itulah cara kita memandangnya itu gitu. Ya. Karena kalau kemudian kita melihat bahwasanya kalau ada orang ibu membawa hadiah yang gede, kemudian melakukan kesalahan kecil, kalau hadiahnya besar, kesalahan kecil itu jadi tidak bermakna. Contoh, suami ibu janjian sama ibu, nanti ketemu ya, ya, ketemu di warteg pojokan, ya, ya saya juga nggak ngerti ngapain ketemu, mungkin janjian ketemu di warteg jam 1 siang, tapi apalah daya ketika jam 1 siang suaminya kemudian telat, setengah 2 ditunggu tidak muncul, ditelepon tidak bisa, membuat orang yang menunggu deg-degan, bercampur aduk jadi satu, kemudian jam 2 belum muncul, jam 2 seperempat belum muncul, setengah 3 baru muncul. Dan ketika muncul ternyata kemudian sang suami memberikan alasan, "Dik, sebelum kamu marah, saya hadiahkan ke kamu ya. Apa ini? Ini kalung mutiara yang harganya 30 juta. Misal. Walaupun nampak aneh ya, 30 juta kalungnya tetapi di warteg. Tapi namanya contoh, ya. Kemudian saya hasilkan hadiahkan ke kamu ini, kalung mutiara itu 30 juta. Kira-kira istrinya akan ingat enggak kesalahannya tadi ketika telat? Lupa atau tidak lupa? Lupa. Kenapa? Saking besarnya hadiah itu, masya Allah mas, biasanya kamu belikan aku rendang cuma separuh, sekarang kamu belikan aku kemudian kalung harganya 30 juta. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan yang tadi jadi hilang, tidak penting dibahas oleh istri. Kenapa? Dia pasti akan membahas kalung itu. Ini belinya di mana? Asli atau enggak? Ada suratnya atau enggak? Miliknya dia atau miliknya separuh-separuh? Terus akan gitu. Kenapa? Karena hadiahnya sudah terlalu besar. Itu analogi saja, ya. Analogi yang bisa saya sampaikan. Orang-orang ini ibu sampai diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah itu enggak main-main. Kenapa? Yang ngatur mati itu Allah. Tidak bisa kemudian kita konten, wah itu matinya tidak benar ya. Loh kamu siapa? Jangan kemudian ketika kamu baca satu kitab, dua kitab langsung memfonis-fonis gitu tah. Karena tidak terlalu suka sama orang yang baru bisa baca kitab, tapi sukanya langsung memfonis saja. Jangan gitu, cobalah diraba lebih dalam lagi. Mungkin mereka punya amalan yang besar yang menjadikan akhirnya mereka diwafatkan dalam keadaan yang semacam itu. Adapun masalah acaranya tetaplah. Apakah dengan kejadian itu kemudian kita akan memperingati acara kayak gitu dalam kehidupan kita nanti kalau mati? Enggaklah, hukum itu tidak pernah berubah. Karena ketika kita tahu Nabi tidak pernah merayakan itu, ya kita tidak merayakan. Adapun momentum yang terjadi pada acara itu, kita harus pisahkan dulu dari momentumnya, dari kejadian acaranya itu sesuatu yang berbeda. Paham? Jadi disitulah kita akan belajar untuk menghargai dan kita akan belajar untuk ma'ruf melihat sesuatu yang kita lihat. Ya, karena ada yang posting ke saya ngomong ketika saya sudah memberikan jawaban, maka beliau nyampaikan panjang lebar, itu kan acaranya enggak benar Ustaz, bid'ah bla bla bla bla macam-macam, kemudian dinukilkanlah salah satu tulisan oknum seorang ustaz. Saya bilang, "Loh, acaranya mah kita sepakat dari dulu, akhi. Acaranya enggak pernah kita rubah hukumnya. Emang saya ngerubah hukumnya?" Saya kan cuma mengatakan, orang kalau mati khusnul khotimah itu mau diapain? Mau kita bohongin, mau kita ngelihat betul-betul meninggal ketika melafatkan lafat Allah kok. Ya kecuali kemudian ketika mau mati kemudian dia ngomong, ayo tarik, gitu mungkin beda. Wong dia gak ngucapin itu kok. Dia sedang menyebutkan nama Allah, dia sedang kemudian membacakan apa yang dia baca dari hafalan Qur'annya, dan dia hafal Qur'an, mau diapain? Mungkin punya kesalahan ilmu ini, ilmu itu, dia belum kuasai, mungkin. Tapi mungkin dia punya amalan besar di sisi Allah, dia mungkin murojaah Qur'annya tiap waktu tanpa kita ngerti, murojaah dia setiap harinya bersama Al-Qur'an, menjadikan Allah sudah menerima amalan itu, dan memaafkan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kayak misalkan para sahabat itu yang mengikuti perang Badar, itu dimuliakan oleh Allah sampai semua dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Tapi tetap enggak para sahabat itu satu dua ada yang melakukan kesalahan, tetaplah, karena yang maksum hanyalah satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah cara kita menjawab. Adapun yang kedua yang sering ditanyakan ke saya pekan-pekan ini, hukum MLM yang digagas oleh seorang ustaz, tapi saya enggak akan membahasnya di sini. Ya. Karena memang bukan pembahasan kita insyaallah. Di situ kita mendapati, tidak usah bisik-bisik, kedengeran sampai sini. Maka kemudian disitulah kita mendapati pentingnya bagi kita untuk berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silahkan pakai doa itu ketika kita meminta kepada Allah. Tentunya ibu harus paham, Allah itu kalau ngabulkan permohonan kita, Allah ngabulkan itu dengan tiga cara. Satu, dikabulkan langsung. Dua, yaitu yang pertama dikabulkan secara langsung, yang kemudian yang kedua itu yaitu adalah ditangguhkan sampai nanti hari kiamat akan diberikan oleh Allah, yang ketiga yaitu adalah akan dihindarkan dari musibah yang besar. Makanya berdoalah kepada Allah, karena doa itu tidak pernah sia-sia. Yang merubah mustahil menjadi mustajab adalah Allah, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan doa seorang hamba yang tulus meminta kepadanya. Ya, tentunya sekali lagi Allah itu kalau mengabulkan doa, maka dikatakan oleh Nabi, ma min muslimin yad'ullaha laysa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin. Kalau ada manusia dia berdoa kepada Allah, doa yang dia panjatkan tidak ada niat untuk dosa dan tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah kabulkan dengan tiga macam cara Allah mengabulkannya. Satu, yu'ajjal, Allah akan segerakan persis dengan apa yang dia minta. Nikah, langsung ingin punya anak, dikasih anak. Kadang-kadang Allah tidak langsung kabulkan sesuai dengan permintaan. Yudakhiruha fi akhiratihi. Kadang-kadang Allah tidak bayar kontan, cash di dunia. Tapi Allah kemudian simpan untuk kebaikan dia di akhirat. Ibu minta supaya anaknya sholih, suaminya sholih. Tapi apalah daya, suaminya tidak kunjung sholih, anaknya tidak kunjung sholih. Bukan berarti Allah tidak ngabulin, Allah ngabulin ibu. Tapi buat kebaikan pahala ibu nanti di akhirat. Makanya ada orang yang mereka itu ketika ditimbang, tiba-tiba ditambahkan oleh Allah dengan pahala yang besar. Orang itu berkata, ya Allah, apa yang tersisa dari amalku kok tiba-tiba ditambah? Maka Allah menjawab, ini karena doa-doa yang kamu minta ketika di dunia, aku kumpulkan menjadi pahala yang memberatkan amal timbanganmu ketika di dalam mizan. Makanya minta apa aja, kapan lagi kita minta jadi pahala ibu? Kita ngelihat orang punya rumah gede, tapi dipakai untuk ketaatan, dan dipakai untuk kajian ilmu. Mintalah, ya Allah, saya kalau punya rumah segede itu, saya akan buat untuk kajian. Saya akan buat acara pesantren kilat, saya persilahkan anak-anak untuk belajar. Minta saja, dikasih pahala oleh Allah, mintalah yang banyak. Makanya pernah dikisahkan dalam satu riwayat, Nabi meminta dari habis asar sampai maghrib. Masya Allah ya, padahal kita itu kalau sudah doa, 5 menit aja sudah mentok, apalagi. Rasulullah SAW itu dari habis asar ikut sampai maghrib itu meminta, tangannya tidak turun-turun. Rasul dalam riwayat yang sahih. Ya, kemudian disitulah kita mendapati semua kebaikan kita akan diberikan oleh Allah di akhirat. Contoh siapa? Ibunda Aisyah minta punya anak kan, tapi tidak dikasih kan sama Allah di dunia kan, karena kemungkinan besar Ibunda Aisyah diberikan penggantinya di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau tidak diberikan di akhirat, dihindarkan dari musibah yang besar. Contohnya kita minta, ya Allah, minta saya mobil, ya Allah, supaya ngaji enggak kepanasan, enggak kehujanan. Ya, pakai motor tuh sebenarnya kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Kemudian dia minta itu, dan ketika minta itu ternyata sampai lama, sampai beliau meninggal juga tidak diberikan itu. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada anda, Allah menghindarkan musibah yang besar. Orang ini mungkin sebenarnya musibahnya tabrakan, tapi gara-gara dia berdoa meminta motor, berdoa minta mobil, Allah hindarkan musibah tabrakan itu. Allah cuma berikan dia motor karena Allah tahu kalau orang ini diberikan mobil, takdir itu akan berjalan bahwasanya dia akan tabrakan. Akhirnya dihindarkan dari musibah yang besar disebabkan doa. Nah, disitulah kita paham doa itu bisa merubah takdir. Nah, disitulah kita ngerti, berdoalah kepada Allah, dan cara berdoa itu harus benar. Karena proposal kita kalau tidak benar, maka sulit menjadikan ibadah doa kita diterima oleh Allah. Ibu harus paham tentang zikir, doa itu bagaimana, yang tidak boleh itu apa. Karena doa merupakan salah satu intinya ibadah itu doa. At-du'a'u huwal ibadah. Makanya Nabi sampai mengatakan, doa itu ibadah, doa itu ibadah, doa itu ibadah. Makanya saya peringatkan juga nanti menjelang Ramadan ini, pergunakanlah, jadikanlah Ramadan itu momentum kita untuk berdoa. Ya, terus berdoa. Kenapa? Salah satu bulan yang paling banyak mengangkat perkataan kita ke atas langit itu adalah bulan Ramadan. Ya, jangan disia-siakan, terutama pada dua waktu. Satu, ketika berbuka puasa. Yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Dua waktu itu diperbanyaklah doa. Kenapa ibu? Takdir itu bisa dirubah dengan doa. Makanya kalau kita berbuka, minum, kemudian makan kurma, ganjil ya, yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 23 kalau tuan. Kemudian kita makan ya. Kemudian setelah itu kemudian kita banyak doa. Dudukkan sebentar doa. Kenapa? Doa itu tidak pernah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung pergi, suaminya suruh duduk dulu. Mas, sebelum pergi ke masjid doa dulu, Mas. Anak-anak juga gitu. Ya, apalagi kalau kemudian pas berbuka hari Jumat turun hujan, habis itu didolimin orang, wah sudah itu langsung menjadikan doanya lebih mudah dikabulkan. Jadi kalau orang tidak ngerti ini, 30 hari kesempatan emas untuk meminta sama Allah terlewatkan. Yang kedua, yaitu ketika sepertiga malam yang terakhir, tolong ibu jangan pernah hidupkan TV pada sepertiga malam yang terakhir. Malu banget sama Allah itu, malu banget. Allah sedang turun ke langit bumi, kok kita tega-teganya malah melihat maksiat. Karena acara-acara itu dibuat sama orang yang tidak memperhatikan agama menjadi landasan hidup. Acara itu dibuat sama orang yang menjadikan rating menjadi tujuan hidupnya. Lawa, melihat aurat, dan yang lainnya. Dan itu terjadi setengah tiga, jam dua, setengah tiga, jam tiga, setengah empat. Sinetron berbagai macam kemudian berlomba-lomba dibuat di situ. Jangan. Karena itulah yang menjadikan akhirnya apa? Kita tidak berdoa. Anak-anak kita tidak berdoa. Kita sahur sembari melihat TV. Sedih nggak? Sahur melihat TV. Sahur melihat TV. Padahal itu kesempatan emas bagi kita untuk berdoa. Kenapa? Innallaha tabaraka wa ta'ala yang zilu ila sama'i dunya kulla lailatin. Karena sesungguhnya Rabb kita, Allah itu sedang turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah mengabulkan semua permintaan ketika pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Kapan lagi kita punya momentum bangun sama anak-anak itu kalau bukan pas Ramadan? Ibu kalau bukan pas Ramadan kan ibu tidak tega kan membangunkan mereka pada setengah tiga, jam-jam tiga. Tapi pada Ramadan setengah tiga itu kita membangunkannya tega. Kenapa? Karena mereka juga punya alasan untuk sahur. Manfaatkan itu, berdoa kepada Allah, salah satunya dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi kemudian kita di situ ngerti. Ya. Kemudian kita membuka ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita kemudian di sinilah kemudian kita mendapati kul huwallahu ahad. Allah menyampaikan kul huwallahu ahad karena sesungguhnya Allah sedang menyampaikan tentang hakikat zat-Nya. Dan Allah menyampaikan tentang hakikat zat-Nya pada surat ini, kul huwallahu ahad. Berarti Allah itu satu. Ya, dan kita harus mengerti sesungguhnya tidak ada agama yang mengajak kemurnian ibadah kecuali agama Islam. Karena semua kulturnya agama-agama yang batil selalu mereka mendatangkan dua pencipta dalam kehidupan alam semesta. Itu kulturnya. Perhatikan ibu, semua agama yang batil, kulturnya agama yang batil itu selalu meyakini bahwasanya pencipta itu bukan satu. Dan agama yang menyampaikan bahwasanya pencipta itu hanya satu, hanyalah satu, yaitu adalah Islam, tidak yang lainnya. Ya. Makanya kemudian kita lihat Yahudi. Yahudi itu berbuat syirik. Apa syiriknya orang Yahudi? Syiriknya orang Yahudi yaitu adalah mengangkat Uzair itu menjadi anaknya Allah. Kemudian syiriknya orang Nasara yaitu mengangkat Isa menjadi anaknya Allah. Dan kita mendapati pula bahwa sama orang-orang musyrik mereka meyakini bahwasanya malaikat itu putri-putrinya Allah yang cantik itu mereka mengatakan gitu. Kita melihat agama Hindu, Buddha, sudah. Mereka punya banyak Tuhan dalam kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan kul huwallahu ahad, maka tidaklah kita pahami tentang kul huwallahu ahad kecuali satu. Bahwasanya Allah itu satu dan sesungguhnya tidak ada agama yang hanif kecuali adalah Islam. Tidak ada agama yang hak kecuali adalah Islam. Menyeru kepada Rabb yang satu yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perkataan bahwasanya Allah itu punya anak merupakan perkataan yang menyakitkan bagi Allah. Walaupun Allah tidak sakit loh ya, Allah tidak sakit. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang menyakitkan yang ditujukan kepada Allah ketika Allah itu dituduh punya anak. Makanya sampai Nabi mengatakan laisa syai'un wa laisa. Ya. Wa laisa syai'un, tidaklah kamu mendapati sesuatu yang paling bersabar. Laisa syai'un wa laisa ahadun asbar al-adza minallah. Wa innahum la yad'una ilallahi walad. Wa innahum la yu'afihim wa yansuhuhum. Makanya sampai Nabi mengatakan, kamu tidak pernah dapati satu zat yang paling sabar di atas alam semesta ini, kecuali yang kamu dapati dalam sabar itu adalah Allah. Allah itu dituduh punya anak, padahal Allah itu telah memberikan rezeki dan memberikan kesehatan kepada mereka yang telah berani menuduh Allah itu punya anak. Padahal Allah tidak pernah memiliki anak dan tidak pernah ridho. Dijadikan zatnya itu dituduh sebagai zat yang memiliki anak. Ya, makanya Allah sabar, sabar. Sampai-sampai orang-orang yang Allah ciptakan saja masih menuduhnya bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu masih sabar, masih ngasih kesehatan, masih ngasih rezeki sama Nasara, sama Yahudi, sama orang musyrikun, sama orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Makanya di situ kita paham, sebelum Allah mewajibkan anak dan ibu untuk kemudian sabar, Allah itu sudah mewajibkan dirinya untuk bersabar atas perlakuan dan kelakuan manusia yang Allah ciptakan. Kita saja itu dihadapi Allah dengan sabar kan? Kita bermaksiat, Allah masih memberikan kesehatan, masih memberikan rezeki. Allah masih tunggu kita untuk bertaubat. Maksiat lagi, Allah tunggu lagi kita bertaubat. Maksiat lagi, Allah tunggu lagi kita bertaubat. Itu Allah. Makanya di sini kita akan memahami perkataan bahwasanya Allah itu punya anak itu bukan perkataan yang ringan, itu perkataan yang berat dan itu perkataan yang menyiksa dan itu perkataan yang menyakiti walaupun Allah tidak tersakiti. Tapi itu perkataan berat di sisi Allah. Makanya orang Nasara walaupun mereka baik, kebaikan mereka terkadang melebihi kebaikan muslim ketika mereka memperhatikan dan memperdulikan lingkungan sebagaimana kita tidak memperlakukan dan kadang-kadang tidak memperdulikan lingkungan, semua kebaikan mereka tidak ada harganya di sisi Allah. Kenapa? Ditutup dengan dosa yang sangat besar di sisi Allah ketika mereka telah menuduh bahwasanya Isa itu putranya Allah. Tidak main-main itu. Walaupun mereka baik, banyak yang baik itu. Mungkin kalau kita melihat orang yang diagung-agungan siapa? Bunda Teresia. Sama mungkin. Mungkin orangnya tidak pernah ganggu orang, orangnya sabar. Mungkin, saya sih tidak tahu. Tapi semua kebaikan itu tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan kita mendapatkan orang-orang Nasara itu sampai ngurusin masalah-masalah binatang-binatang yang tidak pernah kita urusin, Bu. Orang-orang Nasara itu banyak nggak yang mereka ikut Greenpeace itu, sampai ngurusin penguin di Kutub Utara. Padahal kita saja berbagi tulang sama kucing yang anak nggak mau, kan? Itu sampai mereka ngurusin itu tulang, sampai ngurusin penguin di Kutub Utara. Tapi semua kebaikan itu tenggelam dengan sebuah dosa ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Makanya sampai Allah katakan apa? Sesungguhnya perkataan ketika mengatakan Allah itu punya anak hampir memecahkan langit-langit yang ada di alam semesta. Maka kita buka di dalam ayatnya. Ya. Kita buka di dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Maryam ke-88. Sudah dibaca. Sudah. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Ya. Di situ kita melihat mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak itu merupakan perkataan yang hampir memecahkan bumi dan langit. Perkataan yang memecahkan bumi dan langit. Makanya kan sampai kita mendapati kan ada orang yang mengucapkan satu kalimat tapi dengan kalimat itu bisa menenggelamkan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya dengan satu ucapan. Dan salah satu ucapan yang berat di sisi Allah yaitu adalah ketika manusia itu berani berkata bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Makanya tidak main-main sikap kita kalau kita menyikapi Natal itu ya samalah, tidak pernah berubah lah. Mau cendikiawan ini, mau cendikiawan itu, alah, tidak usah perlu cendikiawan untuk menjawab hukumnya Natal, Ibu. Cendikiawan itu suruh ngomong sejarah aja, tidak usah ngomong tentang masalah akidah. Kenapa? Karena sesungguhnya jelas perkataan itu bisa memecahkan langit dan bumi. Apa kita ridho untuk kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang telah menuduh Allah itu punya keturunan? Sama, ibu rela enggak kalau ibu kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang telah menuduh ibu kita berzina dan punya anak? Tentunya kita enggak ridho. Makanya kok ada seorang muslim yang mengatakan boleh-boleh aja, sah-sah saja. Itu tidak pernah keluar dari orang yang mereka itu apa lemah di dalam akidahnya. Lemah itu dalam akidahnya. Tidak memahami tentang ayat-ayat ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak punya keturunan. Bukan masalah kecil, ini masalah gede di sisi Allah. Ada masalah-masalah yang mungkin Allah akan ampuni, ada masalah-masalah yang apabila kita bawa mati Allah tidak mengampuni karena masalah itu masalah berat. Mungkin orang akan ngomong, hal itu kan cuma ucapan tok lho. Berapa banyak dengan satu ucapan itu banyak berubah segala kondisi dengan ucapan. Contoh, laki-laki dan perempuan itu sebelum berucap, laki-lakinya dalam akad semuanya itu haram. Berpegangan tangan haram, berpelukan haram. Tapi kalau dia sudah mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahrin madhkurin halan, aku terima nikahnya dan mas kawinnya secara kos, secara cash, kontan, maka berubah itu yang asalnya haram ketika memandang jadi halal, yang asalnya kemudian memegang itu haram jadi halal, yang asalnya memeluk itu haram jadi nikmat, jadi pahala. Kenapa? Satu ucapan. Karena saya pernah mendapati ada orang yang kemudian ngomong, itu kan hanya masalah ucapan Ustaz. Loh, ucapan itu penting. Nah Bapak, tiba-tiba ada orang yang ngucapin ke Bapak, tadi malam habis zina ya Pak, punya anak ya. Bapak setuju enggak? Loh saya enggak. Ya sudah, itu cuma ucapan. Kenapa Bapak terlalu memikirkan? Sama lah, ucapan itu ucapan berhadapan dan berkaitan tentang Rabb yang kita sembah. Dan batas toleransi itu dibangun atas apa? Dibangun atas akidah yang benar. Kalaupun kemudian kita ingin menghormati orang kafir, kita diperintahkan enggak untuk menyayangi orang kafir dengan tujuan memasukkan mereka dalam Islam? Iyalah, silahkan. Tapi bukan berarti kemudian kita sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Semua itu ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan melampaui batasan yang telah dibuat oleh Allah, karena batasan itu bermanfaat dan menjaga kita dari keburukan. Batasan itu larangan-larangan Allah. Tidak enak, itu kan atasan saya lah. Kenapa sih sering kita mengatakan tidak enak sama manusia, tapi tidak pernah mengatakan tidak enak sama Allah? Kalau itu adalah kepalamu, kalau itu adalah atasanmu, kan kamu bisa menghormati dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau kamu nutup satu pintu, kami masih bisa membuka pintu yang lainnya. Kamu tidak bisa ngucapin selamat Natal, tapi kamu bisa melakukan perkara yang lebih. Contohnya, lembut sama dia, kemudian membantunya dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau nutup satu pintu, buka pintu yang lainnya. Tidak perlu sampai mengorbankan apa yang kemudian telah menjadi ketentuan Allah. Dan saya ingatkan, siapapun yang mencari keridhaan manusia tetapi dia sampai berani untuk melanggar larangan Allah, Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia kelak akan memurkainya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kemudian dia mencari ridhanya Allah, walaupun dia mencari ridhanya Allah, dia dihujat oleh seluruh manusia, Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk akan ridha kepadanya sebagaimana dia telah ridha kepada Allah menjadi Rabb yang dia sembah ketika dicari ridhanya. Ini hadis penting dari satu riwayat yang sahih. Makanya Rasulullah mengatakan, siapapun yang mencari ridhanya manusia, walaupun dia melanggar larangan Allah, Allah murka kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk murka kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari ridhanya Allah, walaupun dia dihujat oleh seluruh manusia, Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk ridha kepadanya. Itu pegangan Ibu, kalau kita mau memegang kebenaran di situ dulu. Kalau enggak, kita cepat goyang. Ya, jadi kalau kita sudah memegang kebenaran, ya kita pegang. Dan itulah yang menjadikan kita selalu berkata tegas bahwasanya ketika kita mengucapkan itu diharamkan, tetapi boleh bagi kita dalam perkara yang lainnya. Boleh enggak memberikan hadiah sama orang kafir? Boleh. Boleh enggak kita menjenguknya ketika sakit? Boleh. Boleh enggak ketika kemudian saya berkorban, saya kasih hadiah dari kambing yang saya sembelih, saya kasihkan ke tetangga saya yang kafir supaya dia bisa makan daging kambing dan supaya tertarik masuk Islam? Boleh. Enggak dilarang. Boleh enggak saya kalau didolimin mereka, saya diem, misalkan pagar saya, rumah saya kerontokan dengan daun-daun pohonnya itu milik dia? Boleh, silahkan, sabar dalam itu. Tapi dalam perkara batasan-batasan ketika mengucapkan selamat Natal, ya enggak boleh lah. Mosok kamu akan mengatakan itu kepada orang dengan kamu mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah meridhoi itu? Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan oleh orang Nasara, dan Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan apapun bangsa dan apapun agama di atas muka bumi ini. Dan sifat kita terhadap kesyirikan jelas, tegas, dan tidak bisa ditawar. Ya, jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami tentang perkara itu. Ya, adapun kita juga belajar Ibu. Belajarnya apa? Yang kita pelajari di sini adalah qul huwallahu ahad, ada sebuah kejadian bahwasanya di antara metode dakwah, ya, di antara metode dakwah, maka bolehnya kita berdakwah itu menggunakan bahasa orang yang kita dakwahin. Artinya apa sih, Ustaz? Ini akan berkaitan tentang kristenisasi. Boleh enggak, Ustaz, misalkan saya belajar Injil tapi dengan supaya saya pengin orang supaya mereka masuk Islam? Boleh, itu sesuatu yang tidak dilarang. Ya. Maka sesungguhnya saya itu mendapati cara yang dipakai oleh Ustaz Zahernek itu caranya efektif. Dia tidak mendikte, Bu, tapi kemudian dia menggunakan referensi yang dipakai oleh orang yang dia dakwahin, yang menjadi obyeknya dakwah, sampai orang itu, mereka kemudian tergiring dan kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam Islam dengan betul-betul setelah mereka menyadari kesalahannya. Makanya dalam kitab Mausu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala Hurufil Hijayah itu dibahas salah satu akhlak di dalam dakwah itu apa? Kalau kamu berdakwah, pergunakanlah bahasa orang yang kamu dakwahin, itu penting. Pergunakanlah referensi dari orang yang kamu dakwahin, itu penting. Dan cara itu ternyata dipakai siapa? Beliau. Coba Ibu, judulnya kan bagus kemarin yang datang ke Bekasi ya. Persamaan Islam dan Kristen. Coba. Dari situ dia. Kemudian dia menyampaikan bla bla bla, Injil itu ternyata sampai dalam satu kesimpulan ya, orang kalau betul-betul ngamalkan Injil, dia itu pasti Muslim. Kalau betul-betul ngamalin loh ya. Artinya dalam setiap konsekuensi ayat-ayat di dalam Injil, kalau mereka betul-betul amalin, dia fahami dengan benar, maka sesungguhnya dia secara tidak sadar bahwasanya dia itu masih Muslim. Masalah menutup aurat, tidak boleh minum khamr, mengakui Isa menjadi seorang nabi dan bukan Tuhan, semuanya ada dalam Injil itu sebenarnya. Ya, dan akhirnya apa? Orang yang berdialog dengan beliau akhirnya kemudian betul-betul akhirnya apa? Beliau akhirnya menguncinya dan akhirnya tidak bisa membantahnya lagi. Maka kita di situ belajar apa? Di dalam dakwah untuk mengajarkan tauhid, boleh enggak kita mempelajari referensi-referensi kesyirikan itu? Boleh, selama kita mempelajari itu untuk mengembalikan kembali referensi itu supaya mematahkan argumen mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Boleh? Boleh. Ya, dan itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Jadi, disitulah kita memahami qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu adalah satu. Jadi tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara dengannya, ya. Mari kita baca. Baca Ummu Husnul. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Halaman 326. Di tengah-tengah, maka Allah menurunkan ayat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, yang Maha Esa, entah. Yang Maha Esa artinya satu. Jadi tidak ada yang kemudian mampu dan setara dengan Allah. Teruskan. Ya. Dialah yang Maha Esa. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya, Ibu. Jadi tidak ada yang namanya penguasa gunung, penguasa lautan, penguasa bumi Dewi Sri, penguasa lautan siapa, penguasa ini siapa, tidak ada. Tidak ada yang menyamai dan kita tidak boleh menyamai Allah. Makanya kalau kita memberikan takwil kepada sifat-sifatnya Allah, tidak boleh menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Itu tidak boleh. Contoh apa? Kerajaan Allah sebagaimana kerajaan manusia. Tidak boleh lah, haram hukumnya. Kenapa Allah tidak bisa diserupakan? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak pernah menyerupai apapun. Tapi Allah kan mengatakan punya dua tangan. Allah punya tangan atau tidak? Punya. Tangannya apa Allah? Dua. Tangannya Allah itu dua-duanya kanan. Oh, tangannya Allah itu kayak tangannya seorang model gitu. Enggak bisa, enggak boleh. Allah tersenyum. Gimana ya tersenyumnya Allah ya? Mikir panjang gitu. Kamu lagi mikir apa, Mi? Lagi mikir senyumnya Allah itu kayak apa? Enggak boleh untuk dipikirin. Itu namanya takif. Takif itu apa? Membagaimanakan Allah ketika Allah itu kemudian ini. Tidak boleh. Jadi Allah itu, jadi ketika diterangkan dalam hadis, Allah itu tertawa, maka sifat ketawanya Allah yang sesuai dengan kemahabesaran Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Kalau Allah mengatakan, Allah kan ketawa. Contohnya kapan Allah itu ketawa? Allah pernah tersenyum sama orang yang azan, iqamat sendiri, sholat sendiri, salam sendirian. Senyum. Allah pernah senyum kepada sahabat yang ketika menyediakan makanan untuk tamunya, dia rela tidak makan, lampunya dimatiin, lalu kemudian dia pura-pura makan supaya tamunya merasa nyaman ketika sahibul baitnya ikut makan sama dia, padahal sahibul baitnya tidak makan. Senyum, senyuman Allah gimana? Senyuman Allah yang sesuai dengan kemahabesaran Allah. Boleh nggak kemudian kita tafsirkan senyuman Allah bagaikan senyuman seorang gadis? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Sesungguhnya sifatnya Allah tidak boleh dibagaimanakan. Dan kita juga tidak boleh mikir, Allah itu kalau senyum kayak apa ya? Itu sesuatu yang tidak usah dipikir. Sudah serahkan maknanya sebagaimana makna yang tersirat di, sebagaimana makna yang dimiliki di situ, tidak boleh kita takwilkan macam-macam. Sama ini, kalau Allah turun, ya, memahami Allah turun, bahwasanya Allah turun itu Allah di mana-mana, itu juga harus paham ya. Allah itu di mana-mana ibu, bukan berarti Allah itu zatnya ada di mana-mana, enggak. Allah itu kalau turun artinya apa? Allah itu di mana-mana itu apa? Maksudnya apa? Zatnya di mana-mana atau ilmunya? Allahu Akbar. Jadi ilmunya nanti kita teruskan habis asar. Barakallahu fikum. Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dan senantiasa diliputi dengan kebaikan yang Allah tetapkan. Kita lanjutkan kajian kita tafsir, yaitu membahas tentang surat Al-Ikhlas, supaya kita memahami setiap ayat dan ayat sebagaimana mestinya pemahaman yang dimiliki oleh pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ketika mereka mengikuti apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan bahwasanya ya. Di situ kita tadi membahas, kita masih membahas ayat yang pertama. Silakan dibaca, Husnul. Bahwasanya tidak ada yang menyamai Allah. Artinya bahwasanya Allah tidak pernah menyerupai kehidupan makhluknya, dan haram bagi kita untuk menyerupakan Allah dengan sesuatu di antara makhluknya. Karena apabila kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita terjatuh kepada takwil yang salah, dan Allah tidak pernah diserupakan sifatnya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Jadi jelas kita di dalam akidah asma wa sifat, kita mengatakan bahwasanya haram bagi setiap muslim, haram bagi setiap hamba-hamba Allah untuk memberikan sifat-sifat Allah pada interpretasi makna yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi contohnya ketika kita mengartikan Allah itu punya tangan, ya sudah, artikan saja Allah itu tangannya Allah. Tidak boleh bagi kita mentakwil dengan mengatakan tangan Allah itu artinya kekuatan Allah, itu tidak boleh. Sebagaimana ketika kita mendapati Allah itu kemudian tertawa, ya sudah, ketawanya Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah, dan tidak boleh kita takwilkan serta kita interpretasi bahwasanya ketawanya Allah sebagaimana ketawanya makhluk. Orang yang kemudian mereka kemudian ketika mencari-cari takwil yang semacam ini, maka sesungguhnya dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berani untuk mentakwilkan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 180. Sudah, coba dibaca, fokus noh. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, ya. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Allah menyampaikan walillahil asma'ul husna. fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sajuzawna bima kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama Allah yang agung, dan waspadalah terhadap orang yang menyimpang dari apa yang dimiliki dari nama-nama Allah. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka selewengkan. Jadi termasuk di antara dosa itu bukan hanya kita berdosa dengan tangan dan kaki kita, tapi termasuk di antara perbuatan dosa yaitu adalah ketika kita berani menyelewengkan sifat-sifatnya Allah, di mana sifat itu tidak pernah diterangkan oleh Allah kepada zat-Nya dan tidak pernah diberikan Nabi kepada Allah. Jadi kalau sudah bicara tentang sifat, ibu tidak boleh mentakwil apapun di antara sifat-sifatnya Allah kecuali nama yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai makna yang tersirat dan tersurat di situ sudah. Jadi misalkan Allah tersenyum, ya tersenyumnya Allah. Kemudian ketika diterangkan Allah punya dua tangan, Allah itu tangannya berapa? Dua. Dan dua-duanya itu kanan. Maka kita tidak boleh mengartikan tangannya Allah yang dua itu kecuali dengan apa yang menjadi makna secara tekstualnya. Tangannya Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah, dan itu tidak dijangkau oleh kita. Kenapa? Karena sesungguhnya beda, ibu. Contoh gampang ini. Kita ini kalau melihat matahari jam 6 pagi, kita melihat di Bekasi sama melihat matahari jam 6 pagi di puncak gunung, beda atau tidak beda? Beda. Melihat matahari jam 6 pagi, Masya Allah, kalau di Narogong, maka kita melihat matahari sembari kita mencium baunya sampah, ya kan? Bantar Gebang. Tapi kalau kita melihat matahari di puncak gunung itu indah, betul. Kenapa? Karena tempat itu beda. Sama-sama aktivitasnya itu sama, sama-sama melihat matahari, ternyata maknanya bisa beda. Itu kurang lebih kiasnya kayak gitu. Makanya tangan Allah, kan tangan manusia sama dengan, enggak bisa, tangannya Allah tetap tangannya Allah dan beda dengan tangan kita. Ya, jadi itulah yang menjadikan kita memahami. Karena banyak orang yang berusaha mentakwil sifat-sifatnya Allah, padahal sifat-sifatnya Allah tidak boleh ditakwil, dan Allah sudah memperingatkan di dalam surat Al-A'raf 180. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajuzzauna bima kanu ya'malun. Hati-hati ya, dan waspada terhadap orang yang menyelewengkan tentang nama-nama Allah, maka mereka akan mendapatkan siksa atas apa yang mereka lakukan. Teruskan, ibu. Teruskan, Bu. Bukunya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya, artinya tidak ada tandingan bagi Allah. Makanya tidak ada pencipta, tidak ada penjaga gunung, tidak ada penjaga lautan, tidak ada penjaga hutan. Apalagi ketika kita mengatakan dan berani untuk menyatakan, ini ada yang menguasai ini, yang bahu reksa, tidak boleh itu. Itu termasuk perkataan syirik. Kenapa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah kamu datangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah menciptakan kamu. Padahal banyak masyarakat kita yang sering berprasangka, terowongan ini ada yang menguasai, gunung ini ada yang menguasai, lautan ini ada yang menguasai. Padahal tidak ada satupun yang menguasai kecuali adalah Allah. Makanya kita membaca di dalam ayat, lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di langit dan di bumi miliknya Allah. Jadi tidak boleh bagi kita takut, itu tidak boleh, ibu. Makanya kemarin saya sampaikan, orang yang sudah takut kepada selain Allah, Allah jadikan dia tersiksa dengan apa yang dia takuti ketika dia berani meletakkan takutnya kepada selain Allah lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang takut kepada Allah semata, Allah jadikan seluruh makhluk takut kepadanya sebagaimana dia hanya takut kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada syarikatnya Allah, tidak ada nyiloro kidul, tidak ada yang menguasai apapun, semuanya miliknya Allah. Dan haram bagi kita untuk meyakini itu. Yakin tak aja tidak boleh. Ya, karena kemudian itu bisa merusak akidah kita dan tauhid kita. Makanya kita kasihan kepada masyarakat-masyarakat di pesisir itu. Ketika dakwah ini tidak sampai kepada mereka, maka sesungguhnya yang kita khawatirkan apa? Mereka pulang kepada Allah, di sisi Allah sembari mereka meyakini gunung itu ada penguasanya, lautan itu ada penguasanya, sungai ini ada penguasanya, dan itu apabila dibawa sampai dia mati, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sesungguhnya kita tidak boleh bodoh dalam tauhid. Haram hukumnya bodoh dalam tauhid. Ibu tidak ngerti tentang hukum waris, itu dimaafkan. Ya kan? Ibu tidak bisa hukum waris, kan ngitung hukum waris, ngitung bagian dia sendiri aja tidak ngerti. Ya, itu masih dimaafkan. Ibu tidak bisa membaca sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu kan ada yang membaca subhanallah apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin, itu masih dimaafkan, Ibu. Tapi kalau kita tidak ngerti tentang hak yang paling besar dalam dirinya Allah, dalam diri kita, hak Allah itu adalah ketika kita yaitu adalah beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik, rusak semua ibadah kita, jadi rusak. Kenapa? Kebodohan yang tidak diterima, kebodohan di dalam akidah dan di dalam tauhid. Kecuali pada masa fatrah. Masa fatrah itu apa? Masa sebelum datangnya Rasul dan datangnya para nabi. Contoh antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Kemudian terbentang jarak yang begitu lama. Di tengah-tengahnya bisa disebut dengan masa fatrah. Ataupun ketika ibu tinggal di hutan yang begitu terpencil, jauh banget dan terputus dari peradaban, yang menjadikan ibu tidak ngerti apa-apa. Maka sebagian ulama mengatakan mereka pun termaafkan kalau mereka tidak ngerti. Tapi kalau hidup di masyarakat kayak gini, dia tersambung dengan peradaban, dia tersambung dengan kehidupan, dia sebenarnya bisa mendatangi kekajian, tapi dia tidak mau mempelajarinya dan akhirnya bodohnya dalam tauhid, tidak bisa dengan gampangnya mengatakan, saya dulu tidak tahu ya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti malah justru kasihan yang betul-betul belajar, ya atau tidak? Kalau kemudian orang yang kemudian tidak belajar akan diampuni oleh Allah dengan gampang, maka sesungguhnya salah satu sifat keadilan Allah akan hilang. Kenapa? Karena Allah menyamakan dengan orang yang betul-betul belajar dengan orang yang tidak pernah belajar. Dan Allah itu mungkin enggak tidak adil, tidak mungkin bagi Allah untuk tidak adil. Makanya orang yang berusaha betul-betul mempelajari, dia berusaha meninggalkan, dihujat, yang enggak bisa disamakan dengan orang yang sengaja tidak mau belajar, enggak ngerti, enggak mau dimusuhi, enggak mau dihujat, dia melakukan kesyirikan, kemudian tiba-tiba dihisab, dia mengatakan, dulunya saya enggak ngerti, ya Allah, ya enggak pernah sama itu. Tidak pernah sama itu. Kenapa? Karena sifat adilnya Allah itu berlaku dalam urusan hisab. Ya, jadi di situ kita paham. Teruskan. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa itu, tidak ada yang satu pun yang mirip dengan Allah. Makanya orang-orang musyrikun ketika mengatakan bahwasanya Allah itu malaikat itu anak putri-putrinya Allah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk menggambar Allah itu bagaimana, bahkan membayangkan, memvisualisasi Allah pun tidak boleh kita. Sudah. Kita hanya kemudian memikirkan Allah saja, tulisan lafzul jalalah kita ini boleh, tidak apa-apa. Tapi memikirkan Allah begini dan Allah begitu tidak boleh. Karena apa? Kita tidak akan pernah mampu mewujudkan bagaimana sifatnya Allah. Karena kita tidak akan pernah mampu melihat Allah kecuali kelak ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Sifatnya Allah tidak akan tahu. Tapi yang jelas, nikmat tidak bertemu dengan wajahnya Allah? Nikmat, tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali kenikmatan seorang muslim ketika menjadi penghuni surga dan melihat wajahnya Allah secara langsung. Karena ternyata kenikmatan surga yang paling tinggi bukan surganya dan kenikmatannya, tapi kenikmatan surga yang paling tinggi adalah kenikmatan ketika melihat wajahnya Allah secara langsung. Teruskan. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Ibu pernah enggak ngelihat bagaimana kekuatan Allah? Dari satu daun beda loh, Ibu. Ketika satu daun itu dimakan sama kemudian lebah yang keluar madu. Ketika dimakan oleh sapi yang keluar adalah susu. Ketika kemudian dimakan sama kemudian ulat yang keluar adalah sutra. Padahal makanannya satu. Ada yang bisa menyamai Allah? Tidak ada yang bisa. Makanya ada orang yang kemudian mengatakan, ceritakan kekuatan Allah. Ada seseorang yang tanya sama seorang syekh, ceritakan kekuatan Allah. Kemudian syekhnya itu mengambil daun. Kamu tahu daun ini? Iya. Daun ini dijadikan oleh Allah satu. Jenisnya sama, takarannya sama. Tapi ketika yang makan kemudian adalah tawon, yang keluar dari tawon itu adalah madu. Ketika kemudian dimakan sama kambing atau dimakan sama sapi, yang keluar adalah susu. Dan ketika dimakan sama ulat, maka kemudian bisa menjadi sutra dan berubah menjadi kupu-kupu. Itu kekuasaan Allah, simple, sederhana, tapi sudah cukup untuk membungkam orang yang mereka tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Jadi Allah itu maha berkehendak dan tidak ada yang mampu menandinginya. Makanya sampai satu hadis yang kita pegang ini, satu hadis dalam akidah. Satu hadis dalam akidah itu apa? Lau, kalaulah seluruh manusia dan jin mereka sepakat, semuanya mereka sepakat untuk mendatangkan mandorat untuk dirimu, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, seluruh manusia dan seluruh jin tidak akan ada satupun yang bisa mendatangkan mandorat untuk dirimu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, kalau seluruh manusia sepakat ingin memberikan satu manfaat kepada dirimu, tapi Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai manfaat itu kepada dirimu walaupun seluruh manusia bersatu padu. Itu kekuasaan Allah. Orang itu kalau pegang sama hadis ini, tidak ada yang ditakutin, Ibu. Apa yang ditakutin? Kalau ada orang yang berencana jahat sama kita, kalau memang itu bukan takdirnya, walaupun dia kumpul semua preman di atas muka bumi ini, tidak akan pernah dia mampu mendatangkan mandurat kalau memang bukan takdir kita. Dan sebaliknya, sebagaimana kalau ada seluruh manusia sepakat pingin untuk memberikan ibu satu rupiah saja, seluruh manusia sepakat, ayo kita ngasih pulang 1 rupiah, tidak ada yang menolak, tapi Allah tidak mengizinkan, 1 rupiah itu tidak akan nyampe kepada kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Kehendak Allah tidak pernah kalah dengan kehendak seluruh makhluknya walaupun mereka bersatu padu di atas muka bumi. Jadi enak hidup itu kalau semuanya itu tergantung sama Allah. Nah, masalahnya mempraktekkan hadis-hadis kayak gitu tuh berat atau enggak berat? Berat. Susah, sulit sekali. Tapi itulah konsekuensi dari hak tauhid itu kayak gitu. Masalahnya kita mengucapkan tauhid tetapi tidak mengetahui haknya tauhid dalam kehidupan itu apa. Salah satunya kita meyakini bahwasanya Allah itu maha berkehendak dan tidak ada satupun yang menandingi kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Mengesakan Allah dalam ketakutan, mengesakan Allah dalam cinta, mengesakan Allah di dalam doa, mengesakan Allah di dalam niat, itu susah luar biasa. Tapi semuanya kalau kita sampai tidak berusaha dan kita sengaja untuk menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Allah, tunggu saja pembalasan Allah di dunia atau tidak di akhirat. Cinta misalkan, ibu ngasih cinta, kok berani ngasih cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah, stres dengan cinta itu. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata apa? Siapapun yang telah memberikan cintanya kepada manusia lebih besar daripada cintanya dia kepada Allah, Allah hukum manusia itu dengan cinta itu, dan cinta itu akan betul-betul menyengsarakan dia karena dia telah melabuhkan cintanya kepada selain Allah. Istri kalau cinta banget sama suaminya terlalu berlebihan, pasti kecewanya sakit kalau betul-betul lagi sedang dikecewakan. Suami kalau kemudian sedang dikecewakan, ketika dia cinta banget mentok sama istrinya, dikecewakan dikit, kecewanya luar biasa. Ibu cinta sama anak berlebihan, maka sekalinya anak kemudian berbuat kesalahan, kadang-kadang ibu susah memaafkan. Kenapa? Siapapun yang berani meletakkan rasa cintanya kepada manusia dan kepada makhluk, Allah hukum manusia itu dengan penyengsaraan tiada henti dari cinta yang dia miliki. Kan banyak orang yang dia tertawa tapi hatinya menangis. Kenapa? Cinta telah menghukum dia ketika dia berani meletakkan kepada selain Allah. Ya, makanya kalau kita cinta sama suami, ya ini biasanya di sini nih, cinta sama suami itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dan banyaknya kita mendapati wanita itu tidak sadar cintanya kepada sang suami berlebihan sampai akhirnya gelap mata. Karena apa? Karena kemudian mengukur perasaan itu merupakan sesuatu yang sulit. Mengukur perasaan itu susah. Tapi disitulah fungsinya ilmu mengembalikan kita kalau kita dalam keadaan kurang benar. Sulit, susah banget. Makanya semuanya dicintai sekedarnya. Allah alam biswa. Ya, jadi mencintai Rasulullah saja itu hal yang paling besar dalam kehidupan kita, mencintai Nabi. Tapi lihat para sahabat kan, ketika mereka ditinggalkan Nabi pun sedihnya luar biasa. Kalau sahabat Rasulullah jelas itu merupakan bagian dari iman. Jadi kalau kita mencintai selain Rasulullah, selain Allah, cintailah sekedarnya supaya kalau kita kecewa, kecewanya tidak terlalu menyakitkan hati. Karena janji ancaman dari Allah, siapapun yang berani menetapkan cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya dia kepada Allah, Allah siksa cash kontan di dunia, Allah jadikan dia sengsara dengan penderitaan cintanya. Ya. Teruskan. Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, karena Dia Maha Sempurna dalam seluruh sifat dan perbuatan. Ya, di situ. Jadi As-Samad, Allah itu Esa, ya sempurna dalam segala, Allah itu satu, tunggal. Tidak ada yang menyamai Allah, menandingi Allah, mendekati sifatnya Allah pun tidak ada. Jadi betul-betul tunggal, Dia satu saja, tidak ada yang disembah kecuali selain Allah semata. Tidak bisa ditawar tentang ini, tidak bisa ditawar. Ini harganya paten ini, tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi. Makanya tadi kita sepakat urusan ini urusan penting dan pokok, sampai kita mengatakan Allah itu punya kekak, Allah itu sampai punya tandingan, gagal semua ibadah kita menjadi rusak. Jadi Allah itu sempurna di dalam perbuatannya, sempurna di dalam sifatnya, tidak ada yang mampu menandingi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sebanding dengannya, dan itulah yang termaksud di antara makna Allahus Somad. Jadi betul-betul kalau kita mengatakan Allahu Somad, Allah satu, sempurna dalam segalanya, sempurna dalam wajahnya, sempurna dalam tangannya, sempurna dalam semua sifatnya. Tidak ada yang sedikit pun mengalahkan Allah, tidak ada yang mampu menandingi Allah, dan tidak ada yang sedikit pun mendekati kekuasaan Allah. Dan itulah makna yang pertama, Qul huwallahu Allahus Somad. Apa itu Allahus Somad? Nah itulah keterangan kita insyaAllah bulan depan insyaallah. Ayat yang kedua, ya. Kita membahas tentang ayat yang kedua. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Ya. Dalam semua takdir, kata Imam Nawawi, penjelasan beliau adalah Allah itu sebelum menetapkan takdir, Allah tahu fulan dan fulan ini adalah orang yang akan banyak berubah, orang yang banyak berdoa. Maka Allah rubah sesuai dengan sifat ilmunya Allah ketika Allah tahu bahwasanya fulan itu akan banyak berdoa. Makanya Allah rubah itu. Makanya kita kan tidak tahu. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, makalah berusahalah untuk kemudian menggapainya dengan doa. Sembari kita yakin bahwasanya Allah mengabulkan apapun yang telah kita inginkan. Kalau tidak mendapatkan di dunia, maka Allah akan berikan kepada kita dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Paham? Iya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Iya, semuanya akan berubah dengan doa. Dan Allah adalah Zat yang tidak pernah mengecewakan doanya seorang hamba. Ya, Allah pernah enggak mengecewakan doanya seorang hamba? Enggak pernah Allah mengecewakan doanya seorang hamba. Dibuka sebentar surat Maryam ayat yang keempat. Makanya jangan dimasukkan dulu. Alhamdulillah saya belajar sabar. Surat Maryam surat ke-19. Ya Robku, tidak boleh ya Tuhanku, ya Robku. Allah pernah enggak mengecewakan doa? Enggak. Nabi Zakaria mengatakan Allah tidak pernah mengecewakan doaku. Jelas. Surat Maryam ayat ke-4 menjadi landasan kita untuk berdoa sama Allah. Iblis saja berdoa aja dikabulkan oleh Allah kok, Ibu. Iblis, masa Ustaz? Iya. Tolong ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari berbangkit. Dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan. Kamu menjadi orang yang tertangguhkan sampai hari berbangkit. Padahal iblis tidak pernah ngaji tafsir hari Rabu. Barakallahu fikum. Paham? Saya kira cukup pertanyaan beliau mewakili 10 pertanyaan yang lainnya. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.